Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita memasuki bab yang ke-11 halaman 257. Silakan qari'nya Al-Akh Abdul Aziz. Iqra. Yang keras suaranya. Nah, babun minas syirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Babun minas syirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Bab termasuk perbuatan syirik nazar untuk selain Allah. Bab termasuk apa? Perbuatan syirik nazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu nazar itu apa. Ya, nazar itu apa? Para ulama mendefinisikan nazar adalah iltizamu mukallafin fi'la ta'atin lam tajib 'alaihi bi asli syara'. Nazar adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Contoh misalnya, ketika ada orang yang mengatakan, kalau saya lulus di Madrasah Imam Ahmad, diterima di Madrasah Imam Ahmad, maka saya akan puasa Senin Kemis setahun. Kalau saya lulus diterima di Madrasah Imam Ahmad, saya akan puasa Senin Kemis berapa tadi? Satu tahun. Baik. Puasa Senin Kemis hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Aslinya sunnah. Tapi ketika orang tersebut mengatakan, saya kalau lulus di madrasah ini akan puasa Senin Kamis setahun, maka yang awalnya itu hukumnya sunnah karena dia haruskan, wajibkan atas dirinya, maka sesuatu yang sunnah tadi bagi dia akan berubah menjadi wajib untuk menunaikannya. Makanya tadi definisinya apa? Apa tadi definisinya? Seseorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang aslinya tidak wajib oleh syariat. Dalam syariat tidak diwajibkan. Contohnya tadi puasa Senin Kemis. aslinya tidak diwajibkan, tapi begitu dia mewajibkan atas dirinya, pokoknya kalau saya lulus maka saya akan puasa selama 1 tahun, maka 1 wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya tersebut. Seandainya orang tersebut kemudian tidak menunaikannya, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Berarti dosa atau tidak? Dosa. Ya. Kecuali kalau dia ada halangan syar'i dan dia menunaikan kafarah. Menunaikan kafarah semacam denda yang sudah ditentukan oleh syariat, maka saat itu diperbolehkan untuk tidak menunaikan nazarnya dengan syarat dia tidak mampu dan juga sudah menunaikan kafarahnya. Itu adalah nazar. Nah, nazar ini ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Menunaikan nazar adalah ibadah. Sehingga karena menunaikan nazar ibadah, kalau dipersembahkan untuk selain Allah, boleh atau tidak? Tidak. Dan kita tahu kaidahnya, mempersembahkan ibadah untuk selain Allah termasuk perbuatan syirik. Itu kaidahnya seperti itu. Salat ibadah atau bukan? Ibadah. Salat untuk selain Allah syirik atau tidak? Syirik. Berkurban ibadah atau bukan? Ibadah. Berkurban untuk selain Allah syirik. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Doa kepada selain Allah syirik. Begitu pula nazar. Memenuhi nazar adalah ibadah, sehingga orang yang bernazar untuk selain Allah dia telah berbuat syirik. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan judul babun minasyirki an-nadzru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan nazar untuk selain Allah. Di dalam bab ini beliau membawakan berapa dalil? Sudah pada hafal apa belum ini? Sudah setoran apa belum? Sudah. Berapa dalil? 2. Jangan korupsi. Berapa? 2 apa 3? 3. 3 apa 4? Berapa? 3. 1 ayat Al-Quran. Yang kedua juga ayat Al-Quran. Yang ketiga hadis Nabi SAW. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri. Artinya mereka menunaikan nazar. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Berarti menunaikan nazar itu disukai Allah atau tidak? Disukai Allah atau tidak? Disukai, karena dipuji oleh Allah. Sesuatu yang dipuji oleh Allah itu adalah ibadah. Sesuatu yang dipuji oleh Allah adalah ibadah. Dan mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, apa tadi? Adalah kesyirikan. Maka silakan ditulis wajhul istidlalnya. Allah memuji penunaian nazar. Allah memuji penunaian nazar. Berarti penunaian nazar adalah ibadah. Berarti penunaian nazar adalah ibadah. Sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Saya ulangi, Allah memuji penunaian nazar. Berarti penunaian nazar adalah ibadah. Sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Coba diulang. Nah, bagus. Sekarang kita akan baca halaman 257. Nah, iqra. Qauluhu di sini muallif asy-syarih yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah membawakan perkataannya Imam Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri, kata Imam Ibnu Katsir, ayyata'abbaduna Allah Ta'ala bima awjabahu alaihim min fi'li ta'ati alwajibati bi asli syar'i. Jadi ibadah yang wajib itu bisa wajibnya karena memang syariat yang mewajibkan. Contohnya salat 5 waktu. Puasa, apa yang wajib? Puasa Ramadan. Mengeluarkan harta yang wajib apa? Zakat. Ya. Ini namanya at-ta'atul wajibah bi asli syar'i. Ketaatan yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib karena memang oleh syariat sudah diwajibkan. Wa ma awjabuhu 'ala anfusihim bi tariqin nadri. Atau sesuatu yang wajib karena diwajibkan oleh orang tersebut sendiri dengan cara bernazar. Contohnya kayak tadi, Senin Kemis aslinya apa? Sunnah. Tapi begitu seseorang bernazar, saya kalau diterima lamaran saya ke akhwat tersebut, ya, maka saya akan puasa Dawud setahun. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi yang gak tahu bisa apa enggak. Pengantin baru puasa Dawud setahun. Jadi aslinya puasa Dawud itu hukumnya sunnah. Duh, kok jadi wajib? Ya karena dia sendiri yang mewajibkan. Apakah nazar dianjurkan? Jadi pertanyaannya, apakah nazar dianjurkan atau menunaikan nazar? Jadi beda antara bernazar dengan apa? Menunaikan nazar. Kalau menunaikan nazar tadi hukumnya wajib. Tapi mulai bernazar itu hukumnya? Hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya makruh, kata para ulama. Hukumnya makruh. Jadi bedakan antara bernazar dengan menunaikan nazar. Kalau menunaikan nazar itu hukumnya wajib. Tapi kalau bernazar dari awal, saya bernazar kalau diterima maka bakalan seperti ini, itu hukumnya makruh. Kenapa? Alasannya para ulama kita mengatakan hukumnya makruh karena mengesankan pelitnya orang tersebut, seakan-akan dia itu tidak mau puasa Senin Kemis kalau tidak diterima gitu loh, madrasah. Berarti kalau enggak diterima gimana? Ya enggak puasa Senin Kemis. Berarti puasa Senin Kemisnya kalau diterima di madrasah saja. Berarti kan pelit ya. Lagi pula bisa jadi selain mengindikasikan pelitnya orang tersebut untuk menjalankan ibadah, juga bisa jadi dia nanti akan kesulitan menunaikan nazarnya. Ya, akan kesulitan menunaikan nazarnya. Contohnya kayak tadi, saya akan puasa Daud 1 tahun. Dia belum tentu dia tahu selama 1 tahun itu dia sehat atau tidak. Berat. Ya. Makanya banyak orang yang kemudian menyesal setelah bernazar. Maka lebih baik tidak usah bernazar. Sudah. Kalau mau puasa ya sudah puasa saja, enggak usah dikaitkan dengan apa yang kita inginkan supaya tercapai. Contohnya punya keinginan kayak tadi mendaftar atau melamar atau macam-macam lah banyak. Ya, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit ini, saya bakalan bersedekah kepada fakir miskin yang ada di kampung ini. Fakir miskin di kampung ini kan banyak banget. Dan banyak orang pula yang kalau sudah ketemu sedekah, ngakunya apa? Miskin. Kayak dulu pas ada pembagian raskin. Apa raskin? Beras untuk orang miskin. Itu ketika ngantri itu, yang ngambil datang pakai motor. Motornya baru. Ya, ibu-ibunya pakai gelang emas. Ya. Itulah orang miskin. Kalau sudah ketemu raskin, semuanya jadi miskin. Ya. Repot. Ya. Kalau sudah terlanjur bernazar, dia akan kesulitan nantinya. Wah, harus bersedekah kepada orang miskin semuanya di kampung ini. Nah, semuanya ngaku miskin. Ya. Makanya akan kesulitan nantinya. Terus bagaimana? Ya sudah, silakan bersedekah tanpa melalui nazar. Ya. Lagi pula, nazar itu tidak merubah takdir. Jadi tidak kok kemudian karena Anda bernazar terus jadi sembuh. Enggak. Allah yang menentukan Anda sembuh atau tidak, bukan karena nazar atau bukan karena tidak nazar. Jadi nazar itu tidak merubah takdir. Pokoknya kalau takdirnya sembuh ya sembuh. Kalau takdirnya enggak sembuh ya enggak sembuh walaupun dia bernazar. Kalau sembuh bakalan seperti ini, itu enggak ngaruh. Ya, tidak ngaruh. Makanya kesimpulannya, menunaikan nazar hukumnya apa tadi? Wajib, sedangkan mulai bernazar hukumnya makruh. Baik. Ini adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Baik. Kita pindah ke dalil yang kedua. Ikhra. Rahimahullah. Ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Infak yang kalian keluarkan dan nazar yang kalian tunaikan, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mengetahui apa? Apa tadi awal ayatnya apa? Mengetahui infak dan nazar kalian. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah tahu infak kalian dan tahu nazar kalian. Sehingga kalau infak itu enggak usah cerita, enggak usah cerita-cerita, karena Allah sudah tahu, ngapain cerita-cerita. Kecuali kalau ceritanya tersebut dalam rangka untuk memotivasi orang lain supaya berinfak seperti dia sambil menjaga keikhlasan. Jadi kalau orang sudah infak dan dia tidak ada misi untuk memotivasi orang lain, maka sebaiknya dirahasiakan. Supaya apa? Kenapa kita dianjurkan merahasiakan sedekah? Supaya lebih ikhlas. Supaya lebih ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam hadis yang dinyatakan sahih seingat saya oleh Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi, "Man kana man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min 'amalin salihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa mempunyai amal salih yang sifatnya rahasia. Apa? Amal salih yang sifatnya rahasia. Falyaf'al, lakukanlah. Maksudnya hendaklah kita punya amal soleh yang sifatnya rahasia. Amal soleh yang sifatnya rahasia adalah amal soleh yang diketahui hanya oleh siapa? Oleh Allah dan diri sendiri. Itu namanya amal soleh yang rahasia. Contohnya tahajud, ya, di saat orang-orang pada tidur. Berzikir di saat orang-orang sedang lalai. Makanya pahala zikir, doa masuk pasar itu kan besar sekali. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang di pasar itu sedang lalai dari berzikir. Kok ada orang ingat Allah di tengah-tengah orang-orang yang pada lalai? Itu dahsyat. Tahajud juga demikian. Kenapa tahajud itu luar biasa? Karena dia bangun di saat orang-orang pada tidur. Makanya istimewa. Hendaklah kita punya amalan yang rahasia. Gak perlu kita publish. Gak perlu kita woro-woro. Gak perlu kita umumkan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Sesungguhnya Allah itu tahu apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nazarkan, Allah itu tahu. Pertanyaannya, apakah Allah cuma tahu saja? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ini loadingnya belum sempurna ini. Iya atau tidak? Hah? Ini kalau habis subuh kajiannya kayak gini nih. Ya, masih berapa persen loadingnya ini? Iya atau tidak? Tidak. Apanya yang tidak? Tadi pertanyaannya apa? Apakah Allah cuma tahu saja? Atau dibalik tahu itu ada konsekuensinya? Allah bukan sekedar tahu. Kalau Allah tahu, maka Allah akan memberikan pahala itu. Jadi bukan sekedar tahu saja. setelah tahu Allah akan memberikan pahala. Makanya apa kata Imam Ibnu Katsir? Yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun bi jami'i ma ya'lamuhu al-'amiluna minan nafaqati wal manzurat. Allah memberitahukan bahwa Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan berupa infak, berupa menunaikan nazar, wa tadammana dzalika. Ini yang perlu digarisbawahi. Wa tadammana dzalika mujazatihi 'ala dzalika awfaral jazaa. Dan ketika Allah mengabarkan Dia tahu apa yang dikerjakan oleh manusia berupa amal soleh, maka konsekuensinya Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Lil'amilina bihi ibtigha'a wajhihi, bagi orang yang beramal dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah menjanjikan pahala bagi orang yang menunaikan nazar. Kalau menunaikan nazar itu dijanjikan pahala, berarti menunaikan nazar ibadah atau bukan? Ibadah. Kak, buktinya dijanjikan pahala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala bagi suatu aktivitas, berarti aktivitas itu adalah ibadah. Karena dijanjikan pahala. Nah, seandainya itu ibadah, boleh enggak dipersembahkan untuk selain Allah? Tidak. Barang siapa yang mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Makanya judulnya babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan nazar untuk selain Allah. Kenapa bisa syirik? Karena nazar adalah ibadah. Kenapa bisa ibadah? Karena Allah menjanjikan pahala bagi orang yang menunaikan nazar. Itu urutannya kayak gitu. Dan ini yang paling penting dalam kitab tauhid. Yang paling penting dalam kitab tauhid adalah mengkorelasikan antara dalil dengan judul bab. Kok bisa nyambungnya seperti apa? Itu yang paling penting dalam kitab tauhid. Yang ana dikte sama antum setiap ketemu dalil, ayat, hadis, itu adalah intinya kitab tauhid. Maka tulis sekarang. Allah mengetahui nazar seseorang. Allah mengetahui nazar seseorang dan memberi pahala bagi yang menunaikannya. Allah mengetahui nazar seseorang dan memberi pahala bagi yang menunaikannya. Maka penunaian nazar adalah ibadah. Maka penunaian nazar adalah ibadah. Barang siapa mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Barang siapa mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Saya ulangi dari awal. Allah mengetahui nazar seseorang dan memberi pahala bagi yang menunaikannya. Nyanya kembali ke mana? Nazar. Ya. Maka penunaian nazar adalah ibadah. Maka penunaian nazar adalah ibadah. Barang siapa mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Baca. Allah. Nah, kita buka halaman 258. Kita lihat perkataan Syekhul Islam. Iqra, qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam, rahimahullah ta'ala, wa amma nadru yuwaidillah, ta'adhani lil asnam, wa syams, wa qamah, wa syukus, wa nahmidah, wa huwa syirkun. Nah, ini keterangan dari ulama kita bahwa nazar untuk selain Allah itu kesyirikan. Dan selain Allah di sini contohnya kan nadri lil asnam. Apa asnam? Berhala, wasyamsi, matahari, wal qamari, bulan, wal kuburi, kuburan, wa nahwi dzalik. Dan yang semisal dengan itu fahuwa syirkun. Kenapa kok bisa syirik? Ya. Kenapa kok bisa syirik? Tadi sudah dijelaskan. Karena nazar adalah ibadah. Dan mempersembahkan ibadah untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Kemudian biasanya orang yang bernazar untuk selain Allah itu ada ketergantungan hati. Ya, ada ketergantungan hati. Wah, ini kalau saya nazar di kuburan ini pasti keinginan saya bakalan tercapai. Maka dia datang ke kuburan tertentu, kemudian mengatakan, "Mbah," ya mungkin memang yang ada di kuburan itu mbah dia mungkin ya, "Mbah, kalau saya sukses nyalek ini, Mbah, ya, jadi kalau saya kepilih nyalek ini, saya bernazar bakal memugar kuburannya Mbah dan saya bangun yang sebesar-besarnya." Itu ada keyakinan, ya, ada keyakinan bahwa seandainya dia lakukan di situ, maka apa yang dia inginkan bakalan berhasil. Berarti ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Ya. Inilah salah satu faktor yang membuat nazar untuk selain Allah itu jadi syirik. Ada ketergantungan hati. Mari kita lihat yang di bawah. Wa dzalika li anna an-nadhira, halaman 258. Iqra. Wa dzalika li anna an-nadhira, bawah sendiri. Wa dzalika li anna an-nadhira lillahi wahdahu qad allaqa rubbahu bihi wa qalahu li ilmihi bi annahu ta'ala ma syaa'a kana wa ma lam yasyaa lam yakun wa annahu la mani'a lima aqa wa la muhtiya lima mana'a fa tawqilu taqdiru wa tawqilu bidana wa li hadha tarattaba 'alayhi wujubul wafa fi man nadhara Ida sulifat liwailah sara dalika syirkan billahi lil ibadihi ila ghairihi ta'ala fima yaghribu yaghribu bihi aw yaghribu apa ja'alahu syarikan lillahi fil ibadah fayakunu qala asbata ma'anakatku la ilaha illallah min ilahiyatin min. Nah, ini sebabnya. Jadi Orang yang bernazar kepada Allah, untuk Allah, dia telah menggantungkan urusannya kepada Allah. Berarti orang yang bernazar untuk selain Allah, dia telah menggantungkan urusannya juga kepada selain Allah. Padahal yang bisa memberikan manfaat serta menghindarkan dari madarat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Yang bisa mensukseskan bisnis juga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada orang bernazar untuk selain Allah, berarti dia ada ketergantungan kepada selain Allah tersebut. Kemudian habis ini beliau menukil perkataannya Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, ngasih contoh nazar-nazar yang tidak benar itu seperti apa. Naam, qala Ar-Rafi'i bahwa sendiri rahimahullah minhaj للمشاهد الذي على قبر ولي أو شاهد أو على اسم من ألها من الأولياء أو تردد في إذن البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد النازل في ذلك وهو الغالب أو الواقع من أصول العمل تقديم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تقديم من دخل من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه. نعم. Biasanya kata Imam Ar-Rafi'i di sini, orang yang bernazar untuk kuburan atau orang yang bernazar untuk wali, biasanya itu karena adanya unsur pengagungan. Ya, adanya unsur ta'zimul buq'ah awil masyhad awil zawiyah. Ada unsur pengagungan terhadap kuburan tersebut, terhadap tempat tersebut. Kalau bahasa kita petilasan, ya, jadi petilasan itu bukan kuburan. Petilasan itu tempat yang pernah disinggahi. Itu petilasan. Tempat yang pernah disinggahi oleh orang-orang yang mereka hormati, itu petilasan. Jadi enggak mesti harus kuburan. Kadang juga ada orang, oh ini pernah diduduki sama wali anu. Sama wali anu. Antum bisa gak jadi wali? Antum bisa jadi wali gak? Bisa. Ya, ya minimal wali santri. Tapi semuanya bisa jadi wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yat takun. Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Berarti kalau kita beriman dan bertakwa, bisa jadi wali Allah. Nah, orang-orang itu, mereka biasanya ketika bernazar untuk sebuah kuburan, untuk bernazar untuk sebuah petilasan, itu karena ada pengagungan terhadap tempat tersebut. Maka di sini katakan wa huwal ghalibu awil waqi'u min qusudil 'ammah. Dan inilah yang dominan. Inilah yang dominan dari niatnya orang-orang awam. Kalau mereka bernazar untuk sebuah tempat, berarti ada unsur pengagungan kepada tempat tersebut. Taib. Fahadhan nadru. Nah, ini tegas sekali. Fahadhan nadhru batilun ghairu mun'aqid. Nazar yang seperti ini itu batil, ghairu mun'aqid, tidak sah. Jadi kalau ada orang bernazar aku bernazar untuk kuburan ini kalau sampai bisnisku sukses, aku bakal nyembelih sapi 10. Saya bagikan buat orang-orang yang berziarah di kuburan ini. Ini hukumnya tidak sah nazarnya. Kalau tidak sah berarti wajib ditunaikan atau tidak? Wajib ditunaikan atau tidak? Bukan wajib, tidak boleh ditunaikan. Ya, tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena dari awal sudah tidak sah. Ya, dari awal sudah tidak sah. Apakah bayar kafarah? Bayar kafarah atau tidak? Tidak. Ya, karena dari awal sudah tidak sah. Terus apa kewajibannya? Taubat. Kewajibannya taubat karena dia telah berbuat syirik Allah tapi dengan melakukan perbuatan maksiat. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya kalau ana lamaran ana diterima ya sama si fulanah dan jadi nikah, saya akan ajak si fulanah untuk nge-fly. Ya, auzubillahi min dzalik. Ya. Ngajak untuk memakai obat-obatan terlarang. Maksiat atau bukan ini? Maksiat. Tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan juga. Ya, tidak boleh ditunaikan. Nah, cuman ini bedanya kalau yang ini adalah untuk Allah, ya dosa. Karena di situ nadarnya untuk melakukan perbuatan maksiat, sedangkan yang di awal tadi untuk selain Allah dosa juga. Dan lebih besar dibandingkan dosanya dibandingkan orang yang mau nge-fly tadi. Besar mana? Syirik apa nge-fly? Syirik. Ya, kalau syirik itu adalah dosa yang paling besar. Nah, inna mu'tami lahum anna di hadhil amakin khususiyah wa yarawna anna mimma yudfa'u bihi al-balad wa yustajlabu bihi an-nafa wa yustashfa bin nadri lana min al-tadawa hatta innahum layanduruna di ba'dil ahjari dimakina lahum inna mustana ilaiha abdul khalidun wayanduruna di ba'dil kuhulis suri wa syumuh wa zain wa yakuluna al-qabrul kulani awil matanil kulani hatta innahum la yanzuruna li ba'dil ahjar, bahkan tidak sedikit ada orang yang bernazar untuk batu. Bernazar untuk batu. Lamma qila lahum innahu istanada ilaihi 'abdun shalih, cuma karena ada orang mengatakan ini batu pernah disenderi sama seorang wali. Itu yang tadi saya katakan apa? Petilasan. Oh ini pernah disendiri sama Pangeran Diponegoro misalnya. Oh ini pernah disendiri sama Sunan siapa. Ini sebagian orang meyakini oh ini punya tuah. Ya, punya tuah itu punya keistimewaan. Ya. Punya keberkahan karena pernah disenderi sama seorang hamba yang soleh, ya, sama seorang manusia yang soleh, sama waliullah. Maka dalam kondisi seperti itu kemudian dia bernazar untuk batu tersebut, Ya, dan ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Kemudian juga di sini dikatakan wa yaquluna al-qabrul fulani awil makanil fulani yaqbalun nadhra. Ada di antara mereka yang mengatakan, oh kuburan si Anu, kuburannya Wali Anu bisa menerima nazar. Apa maksudnya bisa menerima nazar? Ya'nuna bidzalika annahu yahsul bihil ghard al-ma'mul. Ketika mereka mengatakan, oh kuburan Anu bisa bernazar di sana, maksudnya adalah ungkapan tersebut bahwa kalau mereka bernazar di sana maka keinginan mereka akan terkabul. Ya. Apa keinginannya? Oh macam-macam. Min syifa'i maridin, ada yang sakit bisa sembuh. Ya. Au qudumi ghaibin, orang yang hilang bisa kembali lagi. Ya. Kemudian au salamati malin, harta bisa selamat, ya enggak dicuri. Ya. Wa ghairi dzalika min anwa'in nadril mujaza, dan yang lainnya. Banyak sekali keinginan manusia macam-macam. Ya kalau di zaman ini ya kemarin nyalek ya, supaya apa? Gol nyaleknya. Kemudian promosi jabatan supaya dapat promosi dan seterusnya. Ya, macam-macam keinginannya. Nah, ketika dia bernazar untuk tempat-tempat tersebut dengan keyakinan tadi, berarti di dalam hatinya ada ketergantungan. Oh, tempat ini bisa merealisasikan keinginan saya. Nah, itu yang berbahaya. Padahal sudah kita sampaikan tadi bahwa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat itu adalah hanya siapa? Allah yang bisa menunaikannya. Baik. Cukup, sekarang kita pindah ke dalil yang terakhir. Nah, wa fis sahihi. Gantian siapa ini? Abdullah Fadil. Halaman 263. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فلا يطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. وفي الصحيح. وفي الصحيح. Maksudnya adalah صحيح بخاري. Maksudnya adalah صحيح بخاري. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka tunaikanlah nazarnya. Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah. Contohnya kayak tadi. Bernazar bakalan puasa Senin, Kamis. Senin Kamis taat, ketaatan kepada Allah atau bukan? Ketaatan. Bernazar untuk umrah. Umrah ketaatan itu bukan? Ketaatan. Barang siapa yang bernazar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka tunaikan nazarnya. Tapi wa man nadhara an ya'si Allah, barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan tunaikan nazarnya. Walaupun dia sudah bernazar. Jadi yang tadi kita sampaikan di awal, sesuatu yang sunnah jadi wajib setelah bernazar itu berlaku bagi ibadah. Tapi kalau maksiat tidak. Ya. Kalau maksiat tetap haram, walaupun Anda bernazar ya tetap enggak boleh dikerjakan. Ya. Fala ya'sih, maka janganlah tunaikan kemaksiatan tersebut. Ya kayak tadi contohnya. Ya, kayak tadi contohnya. Itu kan luar biasa keterlaluannya. Wong dia sudah dikabulkan sama Allah keinginannya, lamarannya diterima, kok malah dibales dengan berbuat maksiat kepada Allah. Itu kan keterlaluan. Ya sudah dibaikin sama Allah, kok malah membalas kebaikan Allah itu dengan melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Itu kan keterlaluan. Ya. Makanya di sini Nabi SAW katakan wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Tayyib. Berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita di dalam hadis ini untuk menunaikan nazar. Selama nazar itu ketaatan. Rasulullah SAW menyuruh. Berarti ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Disuruh sama Rasulullah SAW. Allah, Rasulullah SAW menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk menunaikan nazar. Ya, selama nazar itu ketaatan. Berarti menunaikan nazar dalam ketaatan itu adalah ibadah. Dan tadi kaidahnya mempersembahkan ibadah. Apa tadi? Untuk selain Allah adalah kesyirikan. Taib, tulis. Menunaikan nazar atas ketaatan hukumnya wajib. Menunaikan nazar atas ketaatan hukumnya wajib. Sebab itu adalah ibadah. Sebab itu adalah ibadah. Sedangkan mempersembahkan ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya ulangi. Menunaikan nazar atas ketaatan hukumnya wajib. Sebab itu adalah ibadah. Sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Coba diulangi. Diulangi. Antum. Nah, baik, sekarang kita baca syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Qauluhu. Qauluhu wa sahbihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Qauluhu wa sahbihi ay sahih al-Bukhari. قوله عن عائشة يا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع ودخل بها وهي بنت تسع وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة وفيها خلاف بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. نعم. Ini sedang menjelaskan biografinya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di sini disampaikan bahwa Aisyah itulah ibnatus Siddiq. Man huwa Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, putrinya As-Siddiq. Wa a'lamun nisa'i bi haditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang paling paham tentang hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Rasul usianya berapa? 7 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli beliau di usia 9 tahun. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah fa fiha khilaf. Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia kecuali Khadijah. Ya, kecuali Khadijah, maka dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Balla yuqalu Khadijatu afdal wala Aisyatu afdal. Dan yang lebih aman tidak dikatakan bahwa Aisyah lebih afdal dari Khadijah, atau juga tidak dikatakan Khadijah lebih afdal daripada Aisyah. Lalu terus bagaimana? Sekarang kita lihat. Wat tahqiqu anna Khadijah min fadlati minal anna Khadijah min al-fadlati li bada'i al-wahy ma laysa li 'Aisyah min sadaqiha ila al-iman bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. تأكيده في تلك الحال التي بدأ بالوحش فيها كما في الصحيح البخاري وغيره، فما زال كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. نعم. Nah sekarang bisa dikatakan seperti ini, bahwa Khadijah itu afdal dari sisi awal Nabi SAW berdakwah. Dari sisi awal Nabi SAW berdakwah. Kenapa? Karena dukungan Khadijah yang luar biasa. Yuqalu Khadijatu afdal wa tahqiqu anna li Khadijata minal fadaili fi bad'il wahyi. Jadi yang benar itu kita katakan bahwa Khadijah punya keistimewaan yang ini tidak dimiliki oleh Aisyah. Apa itu? Fi bad'il wahyi. Di awal-awal Nabi SAW dapat wahyu. Ma laysa li Aisyata min sabqiha ilal iman. Bahwa Khadijah itu pertama kali beriman kepada Rasul SAW. Dan itulah dukungan yang luar biasa. Dukungan moral yang luar biasa. Jadi Khadijah itu mendukung Rasul SAW total. Ya. Yang kadang-kadang kurang diperhatikan itu adalah dukungan secara moral. Dukungan secara moral ini bisa lebih besar dibandingkan dukungan secara materi. Ya. Duit. Ketika ada orang mengajak sesuatu kebenaran, kemudian ada yang menerima, itu dukungan atau bukan? Dukungan luar biasa. Ya. Apalagi yang menerima adalah manusia yang sangat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika Nabi SAW dapat wahyu lalu didakwahkan, yang pertama kali menerima dakwah itu adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan itulah merupakan motivasi yang luar biasa buat Rasul SAW, semangat buat beliau. Makanya berat sekali bagi orang yang berdakwah, ternyata yang menolak adalah siapa? Istrinya sendiri, itu berat sekali. Ya. Kok malah orang yang terdekat menolak, itu kan berat. Maka ketika ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, itu melihat suaminya ada perbuat perubahan yang positif, maka seharusnya dia yang mendukung hijrah, dia dukung. Ya. Karena dukungan dari Anda itu adalah merupakan motivasi yang luar biasa buat suami Anda yang ingin melakukan kebaikan, ingin berubah menjadi baik. Maka Rasulullah SAW ketika didukung oleh Aisyah secara moral, Khadijah itu mau beriman, itu dahsyat itu buat psikologis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'idihi fi tilkal hali allati budi'a bil wahyi fiha. Dan juga Khadijah membantu Nabi SAW. Ya, membantu Nabi SAW termasuk ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Ya. Ketakutan karena pertama kali dapat wahyu. Ana tanya sama antum, wajar enggak Nabi SAW ketakutan? Wajar enggak? Hah? Kenapa? Wajarnya kenapa? Seorang Muhammad SAW ketakutan? Wajar? Wajarnya di mana? Nabi saat itu di mana? Gua. Kira-kira gua itu ada listriknya enggak? Hah? Ya belum masuk listrik. Karena belum ada listrik saat itu. Enggak ada, belum ada PLN. Oh iya, PLN kan di Indonesia ya. Belum ada kahruba di sana, syarikat kahruba itu belum ada. Berarti gelap atau terang? Gelap. Malam apa siang? Malam atau siang? Malam. Ada yang nemenin atau tidak? Tidak ada. Tempatnya terpencil atau tidak? Terpencil. Puncak. Di bukit. Sendirian. Malam-malam gelap. Tahu-tahu ada suara. Tahu-tahu ada suara dan tidak kelihatan wujudnya. Antum nih kalau lagi di kamar, antum nih kalau lagi di kamar sendirian, tahu-tahu ada yang siang-siang loh, bukan malam-malam. Kira-kira bulu kuduk antum merinding atau tidak? Padahal apa? Siang-siang di madrasah. Ya, di madrasah. Ada yang gitu aja udah kita. Siapa ya? Hei, jangan aku takuti. Ternyata tambah lagi. Itu padahal di tempat yang terang. Itu bagaimana kalau misalnya di tempat yang gelap sendirian enggak ada orang? Terdengar suara tahu-tahu iqra. Baca. Dan Rasulullah SAW enggak bisa baca. Berarti kan disuruh melakukan sesuatu yang tidak bisa, lebih berat lagi. Dan bukan hanya itu. Rasulullah SAW saat itu beliau dibekap. Didekap dari belakang. Sampai Nabi SAW hampir enggak bisa bernafas. Kan serem banget. Ya. Kalau bahasa sekarang tuh horor. Ya. Bagaimana dibekap dari belakang enggak bisa bernafas. Suruh baca dan beliau enggak bisa baca. Ketika sudah hampir kehabisan nafas baru dilepas. Ya. Setelah itu dibekap lagi sampai berkali-kali. Lalu turunlah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Iqra. Iya betul, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Awal surat apa? Al-'Alaq. Setelah itu selesai, wahyu itu berhenti, suara itu berhenti, maka Nabi SAW pun buru-buru pulang. Buru-buru pulang menemui siapa? Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Dan luar biasanya Khadijah radhiyallahu anha saat itu enggak banyak nanya. Ya. Langsung menyelimuti Rasul SAW dan enggak banyak bertanya. Itulah istri yang baik. Ya. Coba sekarang, ana tanya sama para suami. Kalau antum pulang, ya, kemudian antum pulang dalam keadaan kusut mukanya, ya. Kemudian langsung dudukan, langsung tiduran di sofa, terus sambil itu artinya lagi apa? Ada masalah. Ana tanya, istri antum apa yang dilakukan sama istri antum? Apa yang dilakukan? Nanya, mas ada apa? Ana tanya sama antum, enak gak kalau lagi kayak gitu ditanya? Enak atau tidak? Gak enak. Ya, maka antum katakan gak ada apa-apa kok dek, gak ada masalah. Ya. Memang laki-laki sukanya kayak gitu kan. Kalau lagi kayak gitu tuh gak suka cerita gitu loh. Pengennya itu ya menenangkan gitu aja. Bikinin kopi kan pengennya kayak gitu. Ini gak bikin kopi. Tahu-tahu langsung nanya, mas ada apa mas? Ya. Udah gak ada apa-apa kok. Tuh kan, mamas gitu kan. Mamas gak percaya. Coba bayangkan digituin. Kira-kira tambah jengkel apa tambah seneng? Tambah jengkel. Sudahlah gak ada masalah, ini urusan kantor. Tuh kan, jangan-jangan nanti ragu sama saya. Tambah panas. Contoh siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Gak banyak tanya Khadijah. Laki-laki itu tipenya kalau dia pengen cerita, akan cerita sendiri. Gak usah didesak-desak. Beda dengan wanita. Kalau wanita memang kalau ada masalah pengennya cerita. Kalau sudah cerita itu separuh dari masalah seakan-akan sudah selesai, sudah plong. Yeah. Memang antara laki-laki dengan wanita itu tipenya berbeda. Nah, Khadijah radhiyallahu anha itu paham betul ya hal tersebut. Makanya Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi badil wahyi, pertama dapat wahyu itu ketakutan, kemudian ingin diselimuti, langsung diselimuti. Enggak banyak nanya, apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dikerjakan. Itulah salah satu yang menyebabkan Khadijah itu sangat istimewa di sisi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wanita yang punya kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bersikap. Ya. Dan itu pula mungkin salah satu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah di usia berapa? 40 tahun. Usia 40 tahun kan enggak baperan. Beda kayak usia baru berapa? Berapa? 17 itu kan masih baperan ya. Cuma suami diem dikit itu sudah baper gitu kan. Khadijah radhiyallahu anha dewasa, sudah matang ya. Berpikirnya, sikapnya, makanya luar biasa, enggak bisa digantikan. Posisi Khadijah enggak bisa digantikan. Bahkan saat Khadijah sudah wafat sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih teringat terus. Sehingga kalau nyembelih kambing ya, atau nyembelih sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, tolong ini dikirim kepada temannya Khadijah, dikirim kepada saudaranya Khadijah. Masih terus ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jasanya yang sangat besar, jasa dukungan secara moral maupun material. Secara harta, wah sudah Khadijah radhiyallahu anha saudagar kaya, hartanya digunakan untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Khadijah enggak pernah ngungkit-ngungkit. Enggak pernah ngungkit-ngungkit. Ini yang harus dicontoh juga oleh para istri. Kalau sudah ngasih sudah enggak usah diungkit-ungkit. Itulah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Padahal apa yang diberikan oleh Khadijah itu luar biasa. Awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah itu kan belum banyak yang dukung. Nah, dukungan saat itu berarti sangat berharga karena belum banyak yang dukung. Seperti misalnya pondok ini, misalnya madrasah ini. Sekarang sudah banyak yang dukung. Alhamdulillah. Awal-awal dulu perintisan yang dukung 1, 2, 3. Dukungan di awal itu lebih dahsyat dibandingkan dukungan di belakang. Ya. Maka Rasulullah SAW itu sangat menghargai Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah karena dukungannya di awal wahyu. Nah, wali Aisyah tak? Wali Aisyah tak? Nah, adapun Aisyah radhiyallahu anha, maka keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah adalah luasnya ilmu beliau. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW dalam usia yang sangat belia. Dalam usia yang sangat belia. Dan kita tahu bahwa usia muda itu adalah usia yang paling subur untuk merekam ilmu. Ya. Usia yang sangat subur untuk merekam ilmu. Jadi masing-masing punya kelebihan. Khadijah dinikahi oleh Nabi SAW dalam usia 40 tahun atau kata sebagian ahli sejarah 35 tahun. Dan itu adalah kematangan karakter seorang wanita di usia itu. Ya. Sedangkan Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW di usia yang sangat belia. Ya, belum nyampe 10 tahun dan itu adalah keistimewaan otak atau otak yang masih seger. Ya, sehingga banyak sekali hadis yang dikuasai oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang dipahami, yang direkam, yang dihafal oleh Aisyah. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat umat ini. Makanya Aisyah radhiyallahu anha adalah ahadus sab'ah al-mukthirina min hadithi Rasulullah SAW. Salah satu di antara 7 sahabat yang hadisnya paling banyak. Ya. Selain Abu Hurairah, selain Abdullah bin Amr, adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadisnya termasuk yang paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki hadis-hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain sekaliber Abu Hurairah sekalipun. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha tinggal di rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis-hadis yang terkait dengan masalah bagaimana interaksi suami dengan istri itu dimiliki oleh Aisyah, tidak dimiliki oleh Abu Hurairah. Walaupun ada juga hadis-hadis Abu Hurairah yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Yaitu ketika Abu Hurairah menemani Nabi SAW di luar sana, Aisyah tidak ikut. Maka inilah saling melengkapi. Hadis-hadis yang di luar sana direkam oleh para sahabat yang bersama Nabi SAW di luar, dan hadis-hadis yang ada di dalam rumah Nabi SAW, dan itu kita perlukan atau tidak? Kita perlukan. Itu dikuasai, dipahami, direkam, dihafal oleh Aisyah dan istri-istri Nabi SAW. Itulah kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah radhiyallahu anha dijadikan rujukan. Dijadikan rujukan oleh para sahabat yang lain. Ya, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara suami mendidik istrinya, bagaimana istri berbuat baik kepada suaminya, itu direkam sama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tufiyat sanata 57. Aisyah wafat pada tahun 57 Hijriah. Nah, qauluhu. Qauluhu man nadara an yudhi'a Allah wa yudhi'ahu li'annahu nadruhu lillahi. Li'annahu nadruhu. Nadruhu lillahi qadhaa. Wa wajib 'alayhi al-wafa'u bihi wa sadara 'ibadatan. Wa qad ajma'a ulama'u 'ala anna man nadara wa'adan syarrin. يجبرك إن شاء الله ما يرضي فعليه أن تصدق بكذا أو نحو ذلك. وجب عليه إن حصل له ما عاد فنذره على حصوله. نعم وجب عليه. Wajib untuk menunaikan nazar kalau terpenuhi keinginannya. Di sini kasih contoh apa? Insyafallahu maridhi fa'alayya an atasaddaqa bikadha. Seandainya ibuku yang sakit, anakku yang sakit sembuh, maka aku akan bersedekah sekian. Oh, kok ternyata sembuh, maka satu hukumnya apa? Wajib. Dan di sini dikatakan waqad ijma'al ulama. Ulama sudah berijma' bahwa kalau kita bernazar atas sebuah keinginan dan keinginan kita tercapai, maka wajib untuk memenuhi nazar tersebut. Naam. Qauluhu wa man nadhara an ya'siya wa man nadhara qawluhu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi wa zada al-dhahari wa liyukaffir an yaminihi. Naam wa liyukaffir an yaminihi. Jadi kalau misalnya ada orang yang bernadhar tapi isi nadharnya maksiat, maka tidak boleh ditunaikan dan dia wajib untuk membayar kafarah. Beda dengan nadhar li ghairillah, nadhar yang syirik tadi. Kalau nadhar li ghairillah tidak wajib, bahkan tidak boleh untuk ditunaikan dan tidak ada kafarah di dalamnya. Cukup dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai satu bab dan insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti sore ya, kita akan lanjutkan bab yang berikutnya yaitu bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.